Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan Radio Roja. Dan tak lupa senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan kemudahan untuk kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Ikhwatul Islam, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Ya'la Qurnadi Alsi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang kemarin Ustaz ya. Nah, dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang menyimak kajian ini, saat ini kita bisa simak secara langsung faedah-faedahnya atau isi dari kitab tersebut di layar kaca Anda. Bagi Anda yang memiliki kitabnya bisa mengikuti secara langsung. Dan untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan simak pelajaran yang akan disampaikan Ustaz. Kembali Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah anugerahkan kepada kita, atas banyak sekali anugerah kenikmatan yang Allah berikan pada kita, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat ini kita berharap pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita kelak dari api neraka dan Allah masukkan kita ke surganya. Karena kita semua yakin bahwa diri-diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan kaidah yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang kemarin. Kaidah yang berbunyi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memperingati manusia dari menjadikan agama ini wasilah untuk mendapatkan dunia. Yani annahum yuhadziruna min ja'lid din wasilatan lil husuli 'ala ad-dunya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan manusia akan hal ini. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas salah dua ayat dari surat Al-A'raf ayat yang ke-7, 175 sampai 178. Dan kita akan bahas juga tentang maksud dari ayat yang mulia ini atau makna dari ayat yang mulia ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan dalam buku ini, dalam kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Zalika mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Artinya, watlu 'alaihim, bacalah kepada mereka, bacakanlah kepada mereka, naba alladhi atainahu ayatina, bacalah kepada mereka atau bacakanlah kepada mereka atau untuk mereka khabar, berita tentang orang yang kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami, berita tentang orang yang telah kami beri ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri darinya. Fa'atba'ahu syaitan, dan dia pun diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha, kalau kami mau, kalau kami menghendaki, kami angkat dia dengan ayat-ayat kami tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia condong kepada dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan dia, perumpamaan orang ini, kata Allah, adalah seperti perumpamaan anjing, al-kalb. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas, kalau kau halau dia, dia akan menjulurkan lidahnya. Dan kalau kau diamkan, kalau kau biarkan, kalau kau tinggalkan, dia pun menjulurkan lidahnya. Zalika mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina. Yang demikian itu atau hal tersebut adalah merupakan perumpamaan orang-orang yang telah kami berikan, perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah tersebut, mudah-mudahan mereka bisa berfikir, mengambil pelajaran. Surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Mari kita perhatikan apa yang dikandung oleh ayat yang mulia ini dari celaan orang yang telah Allah berikan anugerah, yakni berupa ilmu, tetapi orang tersebut meninggalkan ilmu tersebut dan condong kepada dunia. Allah hinakan, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ada beberapa sisi dari apa yang Allah sebutkan tentang celaan Allah Subhanahu wa taala dari orang yang semacam ini. Orang yang telah mengenal apa yang Allah berikan dari ayat-ayat Allah, dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan Al-Kitab kepadanya tetapi tidak mau mengamalkan Al-Kitab tersebut, bahkan meninggalkannya, dan dia condong kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala celah. Kita lihat celaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Ahaduha yang pertama, annahu dhalla ba'da al-ilm wa ikhtara al-kufr 'ala al-iman 'andan la jahlan. Ini celaan yang pertama, bahwa orang tersebut tersesat setelah ilmu, dan dia lebih memilih kekafiran daripada keimanan, dan atas dasar kesengajaan, bukan atas dasar kebodohan. Ini celaan yang pertama, ya, celaan yang pertama yang ada pada orang tersebut. Yang kedua, wathaniha annahu faraqa al-iman mufaraqata man la ya'udu ilayhi abada fa innahu in salakha min al-ayati bil jumlati kama tansalikhu al-hayyatu min qashriha walau baqiya ma'ahu minha shay'un lam yansalikh minha. Celaan yang kedua, bahwa orang tersebut meninggalkan keimanan yang tidak kembali lagi, yakni keimanan orang yang meninggalkan keimanan untuk tidak kembali lagi kepada keimanan. Dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya bil jumlah, kama tansalikhu al hayyatu min qashriha, sebagaimana ular melepaskan dirinya dari kulitnya. Melepaskan dirinya dari kulitnya. Bagaimana ular ketika melepaskan diri dari kulitnya itu betul-betul terlepas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat ini, fansalakha minha. Betul-betul dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan dirinya dari anugerah yang besar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ular yang melepaskan diri dari kulitnya. Yakni kalau ada sedikit saja dari ayat-ayatnya, yakni dia tidak akan disebut lam yansalikh minha, tidak disebut dia melepaskan diri darinya. Ini bil jumlah, yakni dia melepaskan diri, sama sekali tidak ada ayat-ayat Allah pada dirinya. Wa salisuha yang ketiga, anna syaitana adrakahu wa lahiqahu bihaitsu dhafira bihi waftarasah ولهذا قال فأتبعه الشيطان. Celaan yang ketiga, bahwa syaitan itu menyusulnya. Syaitan berhasil menguasainya, menerkamnya. Ya. Jadi syaitan itu berhasil menangkap dia dan menguasai orang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz fa'atba'ahu syaitan. Fa'atba'ahu ay syaitan. Allah tidak menggunakan kalimat tabi'ahu wa lam yakul tabi'ahu. Kalau tabi'ahu, yakni ini maknanya tidak seperti atba'ahu, karena makna atba'ahu adrakahu wa lahiqahu. Artinya mengenainya, betul-betul ditangkap oleh syaitan dan betul-betul syaitan berhasil menguasainya. Ini dan dia dikuasai oleh syaitan. Fa'atba'ahu asyaitan. Yang keempat, annahu ghawa ba'da ar-rusydi. Annahu ghawa ba'da ar-rusydi. Bahwa orang yang Allah sebutkan di sini, ya, diberi ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami karena mengikuti hawa nafsu, ya. Ini dia tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Allah katakan fakana minal ghawin. Dia termasuk orang-orang yang tersesat. Dan lafaz ghawin, ya, lafaz ghi, ya, atau ghai, ini bermakna kesesatan. Tetapi akhassu bifasadil qasdi wal amal. Akhassu bifasadil qasdi wal amal. Lebih khusus lagi berhubungan dengan qasd dan amal, dengan maksud yang ada pada hatinya dan dengan amalan yang rusak. Ghai, dia orang yang memiliki niatan yang buruk, amalan yang jelek, menyimpang, ini dikatakan ghawin. Ya, ghawin, ghawun. Maka Allah katakan fakana minal ghawin. Dia termasuk orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Punya niatan yang jelek, maksud yang buruk, tidak ada niatan baik, ya. Kemudian amalnya pun menyimpang. Amalnya menyimpang. Ya. Kama anna ad-dhalala akhassu bi fasadil ilmi wal i'tiqad. Ad-dhalal lafadz dhalal ini lebih khusus dari lafad ilmu dan i'tiqad. فَإِذَا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ فِيهِ الْآخَرُ وَإِنِكْتُرِنَا فَالْفَرْقُ مَا ذُكِرَ. فَإِذَا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا, apabila salah satu dari keduanya diberdirikan, disendirikan, artinya sendiri berdiri dalam sebuah lafaz, baik itu dalam Al-Quran atau Sunnah, dalam hadis, maka maknanya mencakup keduanya. Tetapi kalau digabung antara keduanya adalah fadolal adalah fadolai, maka dolal berhubungan dengan i'tiqad, ya, dengan ilm. Adapun al-ghai itu berhubungan dengan maksud dan amal. Nah, ini yang keempat, ya. Wa khamisuha, yang kelima, annahu subhanahu lam yasha an yarfa'ahu bil ilmi fa kana sababu halakihi li annahu lam yarfa'ahu bihi fa sara wabalan alayhi falau lam yakun 'aliman kana khairan lahu wa akhaffa li 'adhabihi. Ini yang kelima, bahwa dia, yani Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan untuk mengangkatnya dengan ilmu. An yarfa'ahu bil ilm, ya, an yarfa'ahu bil ilm, fa kana sababu halakihi, dan ini merupakan sebab dari kebinasaannya. Kenapa? Li'annahu lam yarfa'ahu bihi fa sara wabalan 'alaihi, karena dia tidak mengangkat dirinya dengan ilmu tersebut. Fa sara wabalan 'alaihi, maka menjadi yakni bumerang buat dia, justru ilmunya menjadi bumerang buat dirinya. Falau lam yakun aliman, seandainya dia bukan orang yang berilmu, kana khairan lah, itu lebih baik buatnya. Wa akhaffa li azabihi, dan lebih ringan buat azabnya. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ilmu itu merupakan sebab diangkat seseorang. Ya. Diangkatnya seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, orang ini dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mengangkat dirinya dengan ilmu tersebut. Dia tinggalkan ilmu tersebut, dia lepas ilmu tersebut, dia condong kepada dunia. Ya, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau kami mau, kami angkat dia dengan ayat-ayat kami. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa." Akan tetapi dia ini, ya, condong ke dunia. Condong dunia. condong terhadap dunia. Dan dia mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti Alkitab, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Sunnah. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ini sesatnya ini. Nah, seandainya dia yakni bersabar dengan ilmu dan dia mengamalkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Tapi karena orang tersebut condong kepada dunia, Allah Subhanahu wa taala hinakan. Allah Subhanahu wa taala rendahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala samakan dia dengan yakni dengan binatang yang hina, binatang yang rendah, yakni anjing. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam, wasadisuha. Wasadisuha. Ya. Annahu subhanahu akhbara an khissati himmatihi wa annahu ikhtarul asfala al-adna 'ala al-ashrafil a'la. Ini yang keenam. Sisi celaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang mulia ini terhadap orang yang memilih dunia, yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah annahu subhanahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan an khissati himmatihi, tentang hina, tentang rendahnya dari cita-cita yang ada padanya, yakni himmahnya, dari keinginannya, maksudnya, tujuannya. Wa annahu ikhtar al-asfala al-adna 'ala al-ashraf al-a'la. Dia malah memilih sesuatu yang hina, yang rendah, daripada memilih sesuatu yang mulia, yang tinggi. Ya? Allah katakan walakinnahu akhlada ila al-ardi. Akan tetapi dia malah condong ke dunia. Malah condong ke dunia. Lihat. Ya. Bukannya dia mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia condong terhadap dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, ya, bahwa apa yang dia kejar, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang ada dalam hatinya adalah sesuatu yang rendah, yang hina. Akhbara an khissati himmatihi wa annahu ikhtara al-asfala, ya, ikhtara al-asfala al-adna, memilih sesuatu yang hina, yang rendah, daripada memilih sesuatu yang tinggi. Ini yang ke-6. Wasabi'uha. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah wa anna ikhtiyarahu lil adna lam yakun an khatirin wa hadithi nafsin walakinnahu kan an ikhladin ila al ardi wa mailin bi kulliyatihi ila ma hunaka wa aslul ikhladi al luzum ala al dawami وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. Yang ketujuh, bahwa pilihan orang tersebut, pilihannya terhadap sesuatu yang hina, yang rendah, itu bukan berdasar dari khatir, ya, dari pikiran semata, atau dari hadithu nafs, dari perkataan jiwa, perkataan hati, ya, bukan sesuatu yang terbersit. Jadi apa yang ada di pikirannya, ya, jadi dia memilih dunia itu bukan didasari dengan apa yang ada terbersit dari pikirannya, dari khatir. Walakinnahu, akan tetapi, kana an ikhladin ila al-ardi, ya, kana, dia memilih itu betul-betul dia itu mail. Ikhlad ini artinya mail, yani condong, betul-betul atas dasar kecondongan kepada dunia tersebut, betul-betul condong. Kalau orang ada pemikiran yakni condong dunia, ya, condong kepada dunia, terbersit, sesuatu yang wajar. sesuatu yang tidak Allah cela, tetapi yang tercela adalah yang betul-betul condong. Nah itu di sini akhlada ilal ard wa mail bi kulliyatihi ila ma hunak, dan betul-betul sangat condong dengan yakni kulliyatihi, yakni dengan 100% kepada hal tersebut. Wa aslul ikhlad, asal dari perkataan al-ikhlad dari kata al-akhlada adalah al-luzum ala dawam. Al-luzum ala dawam yani melazimi dan dawam. Dawam selalu, selalu ya. Bukan hanya khatir terbesit sepintas, enggak, tapi selalu ada di hati. Nah ini. Wa abbara an mailihi ila dunya bi ikhladihi ila al-ard. Allah mengungkapkan tentang kecondongan orang tersebut ke dunia dengan ikhlad ilal ard. Ya, lafaz yang sangat tinggi sekali yang Allah Subhanahu wa taala pilih dalam ayatnya ini untuk mengumpamakan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yakni dengan diam condong kepada dunia dengan meninggalkan dan melepaskan diri dari ayat-ayatnya, dan dia orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala yakni ungkapkan dengan kalimat akhlada ilal ard. Akhlad dari kata khalid, ya, dari kata khulud, kekal, yakni luzum, dawam. Dawam karena dunia ialah al-ard wa ma fiha, dunia adalah al-ard dan apa-apa yang ada di dalamnya. Di sini ada makna yakni merasa bahwa dunia itu segala-galanya, lupa kalau dunia ini sementara, ya, lupa kalau dunia ini fana, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat akhlada yang menunjukkan dia itu lupa, dan yakni dia dilupakan dari ilmunya, ya, karena melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dia merasa dunia ini sesuatu yang bisa mengekalkannya. Wa ma yastakhraju minha min az-zinati wal mata', ya, dan dunia itu yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud dengan ard, ya, adalah apa yang dikeluarkan dari bumi tersebut dari perhiasan az-zina, perhiasan dan mata', yakni kesenangan dari harta benda, dari mata'ud dunya, ya, kesenangan kehidupan dunia. Allah katakan walakinnahu akhlada ila al-ardi, akan tapi dia condong, betul-betul condong, betul-betul ada mail dalam hatinya kepada dunia, bukan hanya sesuatu yang terbersit dalam pikiran seseorang, ya. Ini yang ke 7. Wa thaminuha, sekarang yang ke-8. Annahu raghiba an hudahu wattaba'a hawahu faj'ala hawahu imaman lahu yattadi bihi wa yattabi'uhu. Ini yang ke-8. Annahu raghiba an hudahu, ya, bahwa dia ini membenci petunjuknya. Ya, rogiba'an artinya membenci. Kata rogiba'fi artinya suka. Di sini Allah kata, ulama berkata, annahu rogiba'an hudahu. Dia enggak suka sama hidayah. Dia enggak suka sama petunjuk. Dia membenci petunjuk yang ada padanya. Wattaba'a hawahu, malah dia mengikuti hawa nafsunya. Bukannya dia mengikuti petunjuk, tetapi dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Faja'ala hawahu imaman lahu, maka dia menjadikan hawa nafsunya sebagai imam. Sebagai imam baginya, orang yang di depan. Ya, seakan-akan sebagai imam, sebagai orang yang ada di depannya, dia ikuti itu. Ya. Hawa nafsunya diikuti. Kalau imam kan, ya, imam itu sujud, ikut sujud, imam duduk, imam berdiri. Ya. Jadi imam. Nah, hawa nafsunya itu dia ikuti. Kemana hawa nafsunya mengarah dia ikuti. Ke selatan ikut ke selatan, ke utara ikut ke utara, ya, ke depan ikut ke depan, ke belakang ikut ke belakang. Apa kata hawa nafsunya ikuti. Tidak peduli apakah bertentangan dengan hidayah, dengan petunjuk atau tidak. La haula wala quwwata illa billah. Ini celaan subhanahu, celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Ya, faj'ala hawahu imaman lahu. Lihat, faj'ala hawahu imaman lahu. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai imam. Imam baginya. Yaktadi bihi wa yattabi'uhu. Yang dia mengikutinya dan dia beritiba' dengan imam tersebut. Yaktadi wa yattabi'uhu bimakna wahid, yakni maknanya sama. Jadi betul-betul mengikuti, ikutinya. Ini sebuah yakni musibah besar, ya. Musibah besar yang terjadi. Watasi'uha, sekarang yang ke 9. Ya, zam, celaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat ke 175 dan 176 ini. Watasi'uha, dan yang ke 9. Annahu syabbahahu bil kalbi alladhi huwa akhassul hayawanati himmatan wa asqatuha nafsan wa abkhaluha wa ashadduha kalaban wa li hadha summiya kalban. Aidza yang ke 9 yakni annahu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala syabbahahu bil kalb, Allah umpamakan, Allah serupakan dia dengan yakni dengan kalb, dengan anjing, di mana dia adalah merupakan akhassul hayawanati himmatan, hewan yang paling hina, hewan yang paling rendah dari sisi himmahnya, dari sisi cita-cita, dari sisi keinginannya, yakni tidak punya keinginan yang baik, enggak punya keinginan yang tinggi, enggak punya harapan yang tinggi. Wa asqatuha nafsan, yakni jiwanya paling rendah, paling sukut, yakni paling jatuh, paling rendah. Wa abkhaluha, hewan yang paling bakhil, paling medit, ya, paling koret, yakni. Wa ashadduha kalaban, hewan yang paling rakus, tamak. Kalab itu artinya hirsan, ya, kalaban artinya hirsan. Walihada summiya kalban, oleh karena itu disebut dengan kalban. Ada hubungannya ternyata bahasa Arab kalb, yakni. Jadi orang ini yang Allah Subhanahu wa taala kasih ayat-ayat Allah, kemudian dia melepaskan dirinya, kemudian diikuti sama syaitan, kemudian termasuk orang yang sesat, ya. Dia tidak mengangkat dirinya dengan ilmu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, dia lepaskan itu, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaannya seperti al-kalb di sini. Al-kalb itu adalah binatang yang paling khusis, yakni khisah. Kemudian binatang yang paling yakni bakhil dan paling tamak rakus. Ya. Oleh karena itu disebut kalb. Ya, ada hubungannya. Nah, yang terakhir adalah wa ashiruha annahu shabbahu shabbaha lahsahu 'ala ad-dunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentashbih, menyerupakan yakni lahsahu 'ala ad-dunya. Ya. Lahs itu kan tadi Allah katakan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَسْ, yani menjulurkan lidahnya, ya, di mana dia menjulurkan lidah untuk dunia, ya, dan tidak sabar, tidak punya kesabaran, وَعَدَمْ صَبْرِهَا وَعَدَمْ صَبْرِهِ عَنْهَا, tidak ada kesabaran yang dia miliki. Wa jaz'ahu li faqdiha wa hirsuhu ala tahsilha bi lahthil kalbi fi halatay tarkihi wal hamli alayhi bit tard. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakni menyerupakan dia mengejar-ngejar dunia itu seperti anjing yang menjulurkan yakni lidahnya, karena dia tidak punya kesabaran menghadapi dunia, berkeluh kesah ketika kehilangan dunia dan tamak dan rakus untuk mendapatkan dunia, itu seperti lahtil kalb, lahtil kalb, seperti anjing yang menyulurkan lidahnya dalam dua keadaan. Ketika keadaan dibiarkan dan ketika keadaan yakni dihalau, ditorad, yakni dihalau. Wa hakadha hadha. Demikian juga dengan orang ini. Ya. In turika fahuwa lahthan ala dunya. Wa in wu'idha wa zujira fahuwa kadhalik. Apabila dibiarkan, dia ngejar dunia. Menjulurkan lidahnya. Yani ngejar-ngejar dunia. Ya, kalau misalkan dinasihati juga tetap. Dinasihati tetap. Ya, in wa'idha wa zujira fahuwa kadhalik. Seperti itu. Fallathu la yufarikuhu fi kulli halin kalathil kalb. Ya. Menjulurkan lidahnya untuk dunia ini tidak terlepas dari dia dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan dibiarkan atau dalam keadaan yakni dihalau. Qala Ibn Qutaybah. Ibn Qutaybah rahimahullah yakni berkata, kullu syai'in yalhas fa innama yalhas فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلى الكلب. Segala sesuatu kalau menjulurkan lidahnya itu karena disebabkan karena apa? Disebabkan karena kehausan. Haus dia mau menjulur lidahnya karena dengan itu dia menjilat. Karena kehausan sebabnya, kecuali yang namanya anjing. Ini kata ulama, kata Ibn Qutaybah. Anjing fa innahu yalhath fi halil kalal wa halil raha wa halil ray wa halil atash. Naam. Anjing menjulurkan lidahnya dalam keadaan yang susah dan dalam keadaan yang enak. Dalam ketika yakni ray, yakni ketika tidak dahaga dan dalam keadaan dahaga. Ketika haus dan juga dalam keadaan tidak haus. Ini anjing menjulurkan lidahnya. فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال إن وعدته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهث وذلك أخص ما يكون وأشنعه. كده ليه مقصوده. Maksudnya adalah, kata Ibn Qutaybah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dengan anjing tersebut, ya, untuk orang kafir ini. Ya. Dia berkata, kalau kau nasihati, dia tetap sesat. Apabila kau biarkan, dia sesat. Seperti anjing. Kalau dihalau, menjulurkan lidahnya. Kalau dibiarkan, tetap dalam keadaannya, menjulurkan lidahnya. Perumpamaan ini tentunya tidak untuk semua anjing. Karena perubahan ini untuk anjing yang bil kalbil lahith, yang menjulurkan lidahnya. Wa dzalika akhas ma yakunu wa asna'uhu. Ya. Ya, ini perumpamaan yang paling buruk, yang paling rendah. Akhas yakni paling rendah, perumpamaan yang paling rendah dan asna'uhu yang paling buruk. Nah, ini diambil dari apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di footnote-nya dari kitab Al-Fawaid Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di halaman 101 wa ma ba'daha dan seterusnya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita jelaskan, ya, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah kasih ayat-ayat tersebut sebagai anugerah yang besar, ya, dia tinggalkan, dia melepaskan diri darinya, kemudian dia menjadi orang yang sesat, yang syaitan mengikutinya, yang syaitan menangkapnya, berhasil menguasai dirinya, ini syaitan, ya, dan dia tidak terangkat dengan ilmu yang ada padanya, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala perumpamakan dia dengan yakni anjing, dengan binatang yang paling hina, wali'iyazubillah. Dan orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki sifat seperti ini. Walaupun kalau kita lihat di tafsirnya, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa yang dimaksud orang yang diberi ayat-ayat kami adalah salah satu orang dari yakni Bani Israel. Ibnu Abbas berkata ada satu orang dari ahli Yaman, ada yang berkata dari ahli Syam, dari ahli Balqa. Tapi semuanya masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Dan setiap siapa saja yang memiliki sifat seperti ini, maka masuk ke dalam dua ayat yang mulia ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita dari sifat demikian, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat demikian, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar dalam mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat kita. Dan saya akhiri tentunya dengan apa yang sudah kita baca dari yang ke-10 ya. Dan kemudian saya bacakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Yang semuanya diambil dari kitab Al-Fawaid. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan selebihnya Anda serahkan kepada akhuna Ari. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan faedah yang bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, Khotil Islam, kami mengundang Anda yang ingin bertanya langsung tentunya perihal apa yang telah Ustaz sampaikan dan dibacakan dari kitab tersebut. Anda bisa tanya langsung di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baik, kami akan beri kesempatan yang pertama untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Rizna di Tangerang, Pak. Silakan. Saya mau bertanya, kan saya ini kan berobat kan di bagian bedah syaraf ya Pak ya, di kepala. Ini saya ini kan operasi di kepala, dipasang selang. Saya kan otomatis kan dokternya ini harus memeriksa kepala saya, harus memencet selang saya di kepala sampai ke perut. Dokternya itu laki-laki, orang nonis pula, bukan orang muslim. Saya sedangkan sudah sunnah, sudah berhijab panjang segala, Pak Ustadz. Apakah saya harus nggak berobat lagi ke dokter itu? Sedangkan selang saya ini harus saya cek juga ke dokter itu kan. Saya harus periksakan selangnya seumur hidup, Pak Ustadz. Baik, Ibu. Kasih ya, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Nah, baik. Pertama-tama, semoga apa yang diderita oleh ibu ya, dari penyakit, apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat ibu. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan ampuni dosa ibu dan dosa kita semua. Subhanallah, ya, ini ujian memang bagi ibu, dan kalau bersabar Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya dari kesabaran, ya. Dan terus yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyariatkan berobat, ya. Tentang dokter laki-laki, tentunya yang harus diusahakan adalah ya, ibu mencari dokter wanita. Dokter wanita semaksimal mungkin. Ya. Nah, seandainya sudah diusahakan tidak ada, maka ada kaidah ad-dururat tubihul mahdurat. Ad-dururat tubihul mahdurat, bahwa sesuatu yang dururat menghalalkan, memubahkan sesuatu yang diharamkan. Tetapi kaidah ini juga ada kaidah lagi, ad-dururatu tuqaddar biqadariha. Tapi yang darurat itu ditakdirkan, arti disesuaikan dengan kadarnya. Disesuaikan dengan kadarnya. Seandainya memang betul tidak ada yang bisa mengobati kecuali dokter laki-laki dan sangat darurat, maka boleh ya ditangani oleh dokter laki-laki, tentunya didampingi oleh mahram ibunya, dan walaupun memegang daerah kepalanya, maka seandainya memang membutuhkan untuk dipegang kemudian diperiksa, si dokter itu memegang sesuatu yang memang kadarnya saja, ya, tidak boleh berlebihan. Kalau yang sakitnya misalkan di kepala atau misalkan di perut, pegang daerah itu yang sakit, nggak boleh melebihi dari apa yang ada, karena ad-daruratu qadar biqadariha. Darurat itu ditentukan dengan kadarnya, nggak boleh berlebihan. Kalau sudah berlebihan, maka sudah menyimpang dan berdosa tentunya. Nah, kita tahu tentang hal itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi, kalau memang tidak ada dokter wanita dan sangat darurat, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan terus kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ibu. Wallahu a'lam. Shawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas jawabannya, khususnya untuk ibu yang bertanya tadi dan kita semua yang menyimak kesempatan kali ini. Selanjutnya masih kami buka line telepon untuk Anda yang bertanya langsung. Mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, mana ini? Dengan Ibu Sena, Ustaz, di Pondok Kelapa. Silakan Ibu Sena. Saya menanyakan tentang ahli kandungan, Ustaz. Kalau ahli kandungan itu biasanya kebanyakan laki-laki. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ada yang operasi atau menangani bersalin, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan untuk ibu yang bertanya, ya. Jawabannya sama seperti yang kedua, ya. Jawabannya sama seperti yang kedua. Jadi kalau misalkan tidak ada, ya, yang bisa mengurus dari wanita dan yang ada adalah laki-laki, maka kaidahnya kembali, ya, darurat. Tetapi ingat, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kan tidak mungkin kita membiarkan yakni diri kita kepada kebinasaan. Wala tulku bi'aidikum ila at-tahluka. Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Oleh karena itu, tadi usahakan dulu, ya, persiapan ada tidak dokter wanita. Nah, itu, ya. Jangan misalkan ada dokter wanita malah milih dokter laki-laki misalkan. Ah, ini enggak bagus, ya. Ada misalkan dua dokter, dokter wanita 5 misalkan, dokter laki-laki 5. Ah, pilih dokter wanita, ya. Yang enggak boleh itu tahu ada dokter wanita ke dokter laki-laki. Kalimat kebanyakan berarti menunjukkan ada dokter wanita. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan, ya, banyak dokter wanita yang yakni bisa apa mengisi yang memang hal-hal khusus untuk wanita, ya. Ini mudah-mudahan kedepannya, ya, ada, ya, dokter-dokter wanita yang pandai seperti itu dan bisa mengisi tempat-tempat yang memang itu bagian yang khusus buat wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan dari Ustaz. Nah. Dari saudara kita Abdullah di Jakarta yang bertanya. Ustaz, beberapa kali saya dengan keluarga datang ke TPU, tempat penguburan umum, di mana kita jumpai di sana ada sebagian orang-orang yang menawarkan untuk memimpin doa, Ustaz. Iya. Dan mereka memimpin doa satu keluarga. Kemudian kita mengaminin saja. Memang tidak meminta tarif tertentu, kita bayarnya seikhlasnya. Nah, apakah ini termasuk mencari dunia dengan agama, Ustaz? Silakan. Iya. Tidak ada lagi mencari dunia dengan agama. Ya. Karena apa? Ya. Karena banyak kita jumpai dari mereka malah memasang tarif. Ya. Memasang tarif sekian sekian sekian. Ya. Kalau misalkan tidak apa? Dikasih banyak, doanya salah-salahan. Kalau dikasih banyak lebih khusyuk, lebih lama. Ah itu. Kalau orang kaya yang datang khusyuk kelihatannya. Kalau yang datangnya mercy, ya, khusyuk doanya. Banyak kok yang ngasihnya. Tapi kalau yang mercy kill, ya, jalan kaki, doanya semenit, dua menit. Ya, ini menunjukkan, ya, tidak ada keikhlasan atau kurang keikhlasan. Ah, bukankah ikhlas itu masalah hati? Ah, gitu. Betul, ikhlas masalah hati. Tapi ada alamatnya. Ada tanda-tanda yang bisa dilihat. Ya. Ah, itu. Kemudian tidak ada sunnahnya. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi orang yang pawang doa gitu ya, pawang doa. Ah, itu. Dan ulama bilang kalau misalkan doa dengan dibayar seperti itu, yakni ini diragukan nyampainya ke Rasulullah, ke Allah Subhanahu Wa Taala, diterimanya. Nah itu. Jadi ini tidak benar, tidak benar. Nah itu, apalagi sebagian mereka ya, itu betul-betul tadi yang saya katakan memasang tarif. Nah ini wasilah untuk mencari dunia dengan ngapalin doa-doa tertentu untuk mencari dunia. Nah itu. Teringat dengan masalah ini juga dengan sebagian yakni penceramah atau dai yang memasang tarif. Ya. Di tempat anu sekian puluh juta. Ya. Kalau enggak datang. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga yang undangnya juga. Ya. Ini supaya masyarakat suka katanya gitu kan. Diambil dai-dai yang bodor, yang lawak, bayarnya gede, ya, walaupun tidak ada yakni apa ya wibawanya dai itu, diketawakan lah ulawakatul. Ini semacam kayaknya Islam atau ajaran Islam sebagai jadi bahan tertawaan, cari dai-dai yang bisa ngelawak, ya, yang melenggok sana melenggok sini, kemudian jadi bahan tertawaan lah ulawakatul billah. Ada musibah zaman sekarang, eh? Ayo itu. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini sesuatu yang sangat tinggi, harus kita agungkan, harus kita hormati, harus kita muliakan, bukan sebagai bahan tertawaan. Dan orang yang membawanya juga harus, yakni memiliki sikap wibawa, jangan cengengesan sana kemari dan seterusnya, ya. Ayo itu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala tadi saya katakan, bacakan wahai Muhammad kepada mereka, yakni berita orang yang kami beri ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fansalakha minha. Kemudian fa'atba'ahu syaitan, diikuti sama syaitan. Fakana min al-ghawin. Oh, ditangkap tuh sama syaitan. Syaitan berhasil menerkamnya. Fa iftarasahu. Ya. Fakana min al-ghawin. Itu termasuk orang yang apa? Yang sesat. Kalau kami mau, kami angkat dia, kata Allah. Akan tetapi apa? Dia condong ke dunia, kata Allah. Walakinnahu akhlada ila al-ard. Wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yani, anda teringat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya, alim itu ada empat, ya, ada yang disebut dengan alim al-ummah, alim ummah ini alim sejuta umat, dai sejuta umat dan dai sejuta ummahat, ya. Kata Syekh Utsaimin, orang ini ya ini mengikuti apa yang diinginkan oleh umat. Ya. Umat senangnya gimana nih? A ikut A, walaupun menyelisihi dalil, walaupun menyelisihi al-haq, ikut hawa nafsu. Yang penting bagaimana umat bisa nyengir, bisa ketawa, ya. Ah, ini musibah ada. Ini musibah besar. Ya. Ah, ini. Kemudian ada alim daulah juga. Ini musibah. Nah, jadi kembali ke tadi yang ditanyakan, ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita punya orang tua yang sudah meninggal, dimakamkan di sebuah pemakaman, kita yang berdoa. Justru yang dibutuhkan oleh orang tua adalah doa kita, doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga hal. Di antara tiga hal yang disebut oleh Nabi kita yang kita cintai ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah waladun salihun yad'u lahu. Yani anak yang soleh yang berdoa. Yad'u lahu, berdoa untuknya. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa orang tua kita, dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah rahmati dan agar Allah angkat derajat orang tua kita. Ya. Dan ini sebagai mengingatkan untuk diri saya sendiri juga dan untuk kita semua. Ya. Cara bakti kepada kedua orang tua di antaranya ini, berdoa. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua itu sangat butuh saat ini yang sudah meninggal, ya, dengan doa kita. Dengan doa kita. Yad'u lahu aw waladun salihun yad'u lahu. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kemudian kita juga ingat Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Ah, jadi dengan kita tidak memberi, tidak kita doa sendiri. Kita bilang, saya mampu doa sendiri. Saya mampu doa sendiri. Insyaallah taala itu terkikis sedikit demi sedikit yang begitu. Terkikis demi sedikit yang begitu. Kan kita enggak tahu juga kalau misalnya dia mendoakan keburukan. Kita enggak tahu. Seperti apa yang dikabarkan oleh sebagiannya nih masyayikh. Bukan, subhanallah, bukan di Indonesia saja, ini terjadi di luar negeri. Ya. Kalau dikasih doa sedikit, dikasih puluh sedikit, doanya doa neraka jahanam. Agar dimasukkan neraka jahanam. Ya. Ambil dia dan masukkan neraka jahanam. Nauzubillah. Ini ngeri kan? Karena apa? Karena yang ngasih duitnya pelit. Nah, gitu. Ya. Dikasih duit akhirnya berubah lagi doanya. Ini jangan sampai kita ikut-ikutan jadi nanti seperti itu. Ya. Kita tutup pintu maksiat, pintu yakni kerusakan. Kan ini sudah misalkan kata orang, sudah lumrah, sudah terbiasa. Ya, ini kebiasaan yang tidak benar, ya. Kenapa enggak kita rubah? Ya, kita rubah dikit-dikit. Kita rubah dikit-dikit. Nah, inilah yang bisa ana sampaikan, akhi, ya. Ya, mudah-mudahan manfaat, ya, apa yang kita baca, semoga sebagai tambahan ilmu bagi kita, sekaligus Allah berikan pahalanya untuk kita, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan minta pada Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, ya, dan juga diberikan rezeki yang halal, yang thayyiban, yang diberkahi. Kemudian kita minta pada Allah umur yang panjang dalam ketaatan, ya, diberikan kesehatan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa mengamalkan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Saya minta maaf dan undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik sad, jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Yala Kurnia di LC yang di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat dan dengan sabar menjawab beberapa pertanyaan telah masuk baik melalui telepon maupun pesan singkat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan diberkahi Allah. Amin. Ikhwan Islam, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.